pancen ayu tenang, nganti akeh lanangan sing podo kedanan, nanging bingungku saiki ora karuan, mergo pacarku mbok pangan sisa. Sahabat yang sejati, nanging ning buriku kowe kok ngarakake. Tibake kowe kuwi tuti konde, kowe pancen tuti konde, tukang tikung konco dewe. Kedanan nanging bingungku saiki ora karuan, mergo pacarku mbok pangan sisa. Awit biyen nganti saiki awakmu wis tak anggap sahabat yang sejati.